بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyebutkan 4 keadaan manusia ketika ditimpa musibah, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya al-insan inda hululil musibati lahu arba'u halat. Manusia ketika ditimpa musibah, maka terdapat 4 keadaan padanya. Yang pertama, al-halatul ula ayatasakhab, والحالة الثانية أن يصبر، والحالة الثالثة أن يرضى، والحالة الرابعة أن يشكر. Keadaan yang pertama, seseorang yang ditimpa musibah, ada yang marah, murka kepada Allah atas musibah yang menimpa dirinya. Baik, kemurkaan itu terbetik dalam kalbunya atau terucap dengan lisannya atau juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan melalui anggota-anggota tubuhnya. Jadi terkadang seseorang murka, marah terhadap musibah yang menimpa dirinya, dan tentunya tidak lain kemurkaan yang ada pada mereka atau sikap marah yang ada pada seorang ketika ditimpa musibah menunjukkan kelemahan yang ada pada dirinya dan tidak memahami takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jal. Suatu hal yang tidak asing bagi seorang talibul ilm. Ayat, demikian pula hadis yang menerangkan tentang ketetapan Allah, ketentuan Allah sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna fi dhalika 'ala Allah yasir. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menjelaskan bahwasanya tidaklah suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini atau musibah yang menimpa diri-diri kalian illa melainkan fi kitabin, telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, ay min qabli an nakhluqaha. Sebelum kami menciptakannya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, menentukan, menakdirkan apa saja yang terjadi di muka bumi ini dan apa saja musibah-musibah yang menimpa diri-diri kita. Dalam hadis yang ma'ruf, masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah kataba maqadir al-khalaiq, telah menentukan, telah menetapkan takdir-takdir makhluknya. Qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itulah seorang muslim, mukmin, haruslah memahami bahwasanya musibah apa saja yang terjadi di muka bumi ini, baik itu berupa gempa bumi, na'am, tanah longsor, yang terjadi hari-hari ini, belakangan ini, begitu banyak peristiwa demi peristiwa, musibah demi musibah yang menimpa negeri kita di berbagai daerah. Tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, ataupun yang semisalnya, dari berbagai musibah yang terjadi di muka bumi ini, hal itu telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan dan bagaimana terjadinya. Musibah-musibah yang terjadi di muka bumi ini tidak terjadi begitu saja. Sebagaimana ungkapan sebagian orang yang bodoh, orang yang jahil. Mereka hanya melihat sisi pandang gerakan-gerakan bumi atau derasnya curah hujan ataupun yang semisalnya. Gempa bumi itu terjadi karena gesekan lempengan ini dan lempengan itu. Adanya banjir bandang disebabkan karena curah hujan yang lebat ataupun yang semisalnya. Dan tidak menyandarkan bahwasanya musibah itu terjadi karena ketentuan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan musibah-musibah tersebut. Dan terucap dari lisan seorang yang dikatakan cendikiawan. Cendikiawan. Ya, yang dijuluki cak-cak. Namun tidaklah julukan atau posisi yang didapatkan di sekitar orang-orang yang menghormatinya menjadikan dia berilmu. Nampak kebodohan, kejahilan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikenal cendekiawan dan budayawan. Dia mengatakan bahwasanya gempa bumi yang terjadi di berbagai daerah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena adanya gesekan lempengan, satu lempengan dengan lempengan yang lain, atau yang semisalnya dari ucapan yang menunjukkan akan kejahilan dia terhadap agama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaturnya. Dan tidaklah terjadi musibah demi musibah. Hal itu akibat dosa ulah manusia sendiri. La haula wa la quwwata illa billah. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada suatu musibah yang menimpa diri kalian, hal itu disebabkan karena ulah kalian sendiri, karena dosa-dosa yang kalian lakukan kepada Allah. Itulah sebab datangnya musibah. Dan itu merupakan sebab yang terbesar datangnya musibah kepada seseorang. Baik musibah itu menimpa negerinya, daerahnya, ataupun musibah yang menimpa dirinya, keluarganya, hartanya, atau dari sesuatu yang dimilikinya akibat dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya masing-masing diri kita menyadari hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum, sampai-sampai ada di antara mereka ketika sendalnya putus, maka dia pun tersadarkan dan menyatakan dosa apa yang telah kulakukan hanya karena sendal yang putus. Bagaimana dengan kita ketika kita mendapatkan berbagai musibah, dari musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita, apakah yang menimpa negeri kita, daerah kita, ataupun yang menimpa keluarga kita atau diri kita sendiri, maka tentunya sebab datangnya musibah itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Wal'iyadu billah. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayatnya, dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tersebut. Namun di sana masih ada juga orang-orang yang ketika ditimpa musibah marah dan murka kepada Allah. Namun walaupun dia marah, maka ketetapan Allah tetap akan berlaku. Dia tidak akan bisa lari dari takdir Allah. Oleh karena itulah Syekh Al-Uthaymin rahimahullah menyebutkan bahwa seseorang yang murka, marah terhadap musibah yang menimpa dirinya, maka dia mendapatkan dua musibah. Dia mendapatkan dua musibah, tidak hanya satu musibah. Musibatun fid din bisakhat. Ya, musibatun fid din bisakhati. Wa musibatun fid dunya bima atahum mimma yu'limuhum. Musibah pada agamanya. Musibah pada agamanya disebabkan karena kemurkaannya, kemarahannya kepada Allah atas ketetapan, ketentuan yang telah Allah timpakan kepadanya. Ini musibah pada agama. Tidakkah dia mendengarkan ayat Allah dalam Al-Quran yang telah kita bacakan? Tidakkah dia pernah mendengar hadis Rasulullah SAW? Nah, yang telah kita sebutkan. Demikian pula musibah ya, pada dunianya dengan apa yang datang kepada mereka dari hal-hal yang menyakitkan mereka. Ketentuan, ketetapan Allah telah pasti. Walaupun seorang akan lari, ingin berpindah, lari dari takdir Allah, maka hal itu tidak akan mungkin. Dan tidak akan mungkin. Naam. Ini keadaan yang pertama. Dan keadaan yang pertama ini adalah keadaan yang paling buruk yang ada pada seseorang ketika ditimpa musibah. Adapun keadaan yang kedua, yaitu al-halatu tsaniyah, seorang yang bersabar. As-sabru 'ala al-musibati bi an yahdisa nafsahu huwa yakrahu al-musibata wa la yuhibbuha wa la yuhibbu an waqa'at. Lakin yusabbiru nafsahu la yatahaddatsu bil lisan bima yusfitu Allah wa la yaf'alu bi jawarihi bima yughdibu Allah. ولا يكون في قلبه شيء على الله ابدا وهو صابر لكنه كاره لها. Sabar, ini keadaan yang kedua, sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya dengan dia menahan dirinya, menahan jiwanya, walaupun dia benci musibah tersebut, dia tidak senang ditimpa suatu musibah. Tidak ada seorang pun dari kita yang senang ditimpa musibah. Wala yuhibbuha, dia tidak menyukainya. Wala yuhibbu an waqa'at, dia pun tidak suka. Ya. Jika terjadi musibah pada dirinya, pada keluarganya, pada negerinya, pada masyarakatnya. Nah. Akan tetapi orang yang demikian ini, keadaan yang kedua, yusabbiru nafsahu, dia berusaha menyabarkan dirinya. Dia tidak berucap dengan lisannya sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pun tidak melakukan perbuatan-perbuatan dengan anggota tubuhnya, melakukan suatu perbuatan dengan anggota tubuhnya yang bisa mendatangkan kemarahan Allah. Dia menyabarkan dirinya, dia melatih, berusaha untuk sabar dan sabar dari musibah yang telah menimpanya. Dan tidak ada di dalam hatinya terbetik su'udzon, prasangka buruk kepada Allah abadan selama-lamanya. Ya, dia tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa Allah timpakan musibah ini kepada aku? Kenapa tidak fulan? Fulan. Lebih dan lebih, lebih dalam hal ini, dalam hal itu. Adapun saya kurang dalam hal ini dan dalam hal ini, dalam hal itu. Kenapa bukan fulan yang ditimpa musibah? Ya Allah, ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memuji engkau, ya akhi. Nah, ketika keimanan engkau telah bertambah, maka mesti suatu hal yang pasti Allah akan lakukan terhadap dirimu, yaitu menguji engkau. Apakah keimanan engkau benar-benar jujur kepada Allah? Keistiqomahan engkau benar-benar jujur kepada Allah? Atau engkau hanya bermain-main, berdusta? Keistiqomahanmu itu hanya berpura-pura, tidaklah jujur kepada Allah. Amalan demi amalan yang kau lakukan dari berbagai bentuk ibadah hanya mengharapkan pujian, sanjungan manusia, hanya agar orang-orang melihat engkau juga melakukan ketaatan yang sama. Engkau tidak berusaha mengoreksi niatmu, mengikhlaskan segala amalanmu untuk Allah. Engkau hanya mengharapkan berbagai kepentingan-kepentingan dunia yang bisa merusak amalanmu. Satu kepastian, kepastian ujian pasti akan datang kepada orang yang beriman. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftadu. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لام ميم الله سبحانه dalam surat al-ankabut أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Pertanyaan pengingkar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuknya pertanyaan istifham ingkari dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mau konteksnya pertanyaan. Sesungguhnya itu adalah pernyataan. Karena jawabannya hanya satu. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja ketika mereka telah mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, dalam keadaan mereka belum mendapatkan ujian. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya kepada Allah dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya kepada Allah. Ujian yang Allah timpakan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman untuk menguji mereka sejauh mana kejujuran mereka, dan untuk semakin menguatkan keimanan orang-orang yang jujur, Allah akan tambah, Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Inna shadda an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Siapa yang ingin berusaha mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin berat ujian yang mereka akan hadapi. Ujian dunia yang selalu menggoyangkan keimanan seorang. Begitu murahnya keistiqomahan seseorang yang harus ditukar dengan murahnya dunia. Dia rela menjual sesuatu yang dia miliki dari agama Allah dengan dunia yang hina, wal'iyadu billah. Hina dina. Ya talabat al-ilm, wahai para pencari ilmu, engkau sekarang menempuh jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau berusaha untuk bisa meniti jejak para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Oleh karena itu ketahuilah, rintangan dan ujian pasti akan mendatangi kalian. Pasti dan pasti. Suatu hal yang tidak akan mungkin engkau akan lari darinya. Ketika engkau berusaha ingin selalu mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ujian demi ujian akan menghampirimu. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan timpakan padanya musibah. Allah beri dia ujian, musibah, menunjukkan Allah cinta kepadanya, Allah inginkan kebaikan kepadanya. Ujian demi ujian pasti akan dihadapi oleh seorang talibul ilm, seorang pencari ilmu, seorang yang mengaku sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli sunnah, yang dia ingin berusaha meniti jejak Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengakuan tidaklah cukup. Ketika seorang hanya mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti jejak Rasul dan para sahabatnya, maka dibutuhkan pembuktian. Mana bukti bahwasanya engkau benar-benar mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ujian yang kecil yang menimpa dirimu dalam hal dunia dari kekurangan harta dan semisalnya, engkau tidak mampu bersabar di atasnya. Tidak akan engkau belajar mengambil ibrah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mana mereka diberi kekurangan harta, namun mereka berusaha menyabarkan dirinya dengan sesuatu yang sedikit, namun sesuatu yang sedikit memberikan keberkahan pada hidup mereka. Bukan masalah sedikitnya ataupun banyaknya, namun ketika seorang dalam kehidupan dunia ini hendaknya mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, al-barakatu min Allah, yang dia butuhkan adalah keberkahan. Berapa banyak orang-orang yang diberi kekayaan, harta, namun tidak pernah merasa cukup karena tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari harta yang dimilikinya. Namun tidak jarang orang-orang yang memiliki harta yang sedikit, namun dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Pemberian Allah merasa cukup karena mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Khani fi din rahimani wa rahimakumullah. Adapun wal halatu tsalitsah, adapun keadaan yang ketiga, ar-ridha, itu ridha bi an yakuna al-insanu munsharihan sadruhu bi hadhihi al-musibati wa yarda biha ridan ridaan tamman wa ka'annahu lam yusab biha. Adapun keadaan yang ketiga, seorang yang ketika ditimpa musibah, maka ini keadaan yang mulia, yaitu dia ridha, rela atas musibah yang menimpa dirinya. Kenapa demikian? Karena dia mengerti, memahami sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya. Tentunya musibah yang Allah timpakan beraneka ragam. Ya. Bisa musibah dalam hal kekurangan harta, bisa musibah dalam hal kematian keluarganya. Nah, atau kekurangan dalam hal buah-buahan. Ya. Atau rasa takut, dicabutnya rasa takut dari musuh-musuh Allah dan yang lainnya. Adapun yang ketiga, ridha. Seorang ketika ditimpa musibah, syarihan sadruhu, lapang dadanya dihadir musibah, dengan musibah tersebut, ya, lapang dadanya menerima musibah yang Allah timpakan kepadanya, dan dia pun ridha dengan keridhaan yang sempurna, ya, ridha terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya dengan keridhaan yang sempurna. Wa ka'annahu lam yusab biha, seakan-akan musibah itu tidak menimpa dirinya. Ya, seakan-akan tidak ada musibah yang menimpa dirinya. Dia ridha, rela. Ketika musibah menimpa hartanya, harta itu titipan Allah. Ya. Dan akan kembali kepada Allah. Ketika ditimpa dengan kematian keluarganya, apakah istri atau anaknya, atau kerabatnya, maka dia pun mengatakan, bahwasanya mereka itu adalah milik Allah, titipan Allah, dan akan kembali kepada Allah. Bukan seperti ucapan seorang wanita yang menangis di samping kuburan anaknya, kemudian Rasulullah SAW menegurnya, isbiri, sabarlah engkau wahai wanita. Maka jawabannya seperti kalau jawaban kita di zaman ini dengan bahasa kita, ya bukan engkau yang mendapatkan musibah, jadi gampang bilang sabar, mudah, ya, karena bukan engkau yang mendapatkan musibah, kurang lebih bahasanya seperti itu. Tidak senang diberi nasihat, padahal yang memberikan nasihat teguran adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baru menyadari setelah mengungkapkan seluruh unek-uneknya, barulah kemudian tersadarkan, kemudian bertanya, siapa yang menegur saya tadi? Maka disampaikan bahwasanya Rasul SAW, maka dia pun bersegera datang kepada Rasul, nah, meminta maaf, dan Rasul SAW menyampaikan kepadanya, nah, dan akan disebutkan dalam hadis kita nanti, insyaAllah, as-sabru fi sadmatil ula. Ya, bahwasanya sabar itu pada tumbukan yang pertama kali. Nah, yang namanya kesabaran itu adalah ketika terjadinya pertama kali musibah menimpa dirinya. Bukan ketika setelah mengeluarkan seluruh unek-uneknya, ya, keluh kesahnya, ya, sudahlah kalau begitu saya sabarlah. Sudah keluar semua apa yang ada dalam kalbunya, ya, ketidakridhaan terhadap ketentuan Allah. Baru setelah itu, ya, sudah mau diapa lagi, sabarlah kalau begitu. Nah, ini bukan sabar yang sebenarnya. Ya, sabar yang sebenarnya adalah ketika seorang ditimpa musibah pertama kalinya, maka dia harus bersabar pada waktu itu. Ya, tidak menunda waktu, sabar. Anaknya meninggal, keluarganya meninggal, hartanya hilang, apakah karena kebakaran atau karena yang lainnya, sabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan musibah tersebut untuknya. Nah, ini keadaan yang ketiga, orang yang ridha, orang yang rela terhadap musibah yang menimpa dirinya. Keadaan yang keempat yaitu asy-syukur. Nah, fayashkurullaha 'alaiha. Seorang yang bersyukur kepada Allah atas musibah yang menimpa dirinya. Nah, tentunya ini suatu yang sangat langka. Ya, di hari-hari ini, bahkan sebagian orang di zaman kita sekarang ini bisa saja mengatakan tidak mungkin, mana ada orang di zaman ini ketika ditimpa musibah kemudian bersyukur alhamdulillah. Rumahnya kebakaran alhamdulillah. Ya. Nah, mobilnya kecurian alhamdulillah. Ada orang yang seperti ini? Mungkin orang di zaman ini mengatakan ini orang gila. Namun ada saja. Ya. Ada orang-orang yang memahami akan ketetapan Allah, ketentuan Allah. Dia tidak bisa mengelak dari takdir. Dia pun mengintrospeksi dirinya. Mungkin barang yang hilang, yang tadi dicuri, atau terjatuh, ataupun yang semisalnya, karena saya kurang bersedekah. Introspeksi diri. Saya kurang bersedekah, terlalu masekke. Saya terlalu bakhil, saya terlalu cinta dengan hartaku. Sehingga saya jarang bersedekah. Akhirnya Allah ambil dengan jalan yang lain. Ya, dalam bentuk yang lain. Nah. Introspeksi diri. Nah. Orang yang bersyukur kepada Allah terhadap musibah yang menimpa dirinya, maka ini tingkatan yang paling tertinggi. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu. Adalah Nabi SAW ketika melihat, ya, sesuatu yang tidak dia sukai, ya, sesuatu yang tidak beliau sukai, nah, atau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, maka beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, segala puji bagi Allah, nah, atas setiap keadaan, pada seluruh keadaan, ya, walaupun dalam keadaan sakit, kaifa hal, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, wa yashkurullah min ajli anna Allah yurattibu lahu min ath-thawab ala hadhihi al-musibati akthara mimma asabahu. Maka dia pun bersyukur kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam rangka, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya pahala atas musibah tersebut lebih banyak dari musibah yang telah menimpa dirinya. Jadi Allah persiapkan pahala yang besar, ya, bagi seorang yang bersyukur terhadap musibah yang telah menimpa dirinya lebih banyak, ya, daripada musibah yang telah menimpanya. Nah, haula wala quwwata illa billah. Syekh Nu'aymin rahimahullah memberikan satu kisah bagi penutup bagi kita. Baik, kita malam ini ingin menyebutkan beberapa ayat. Nah, Syekh menyebutkan ada satu kisah yang terjadi, yang pada seorang ahli ibadah. Ya. Seorang wanita yang sangat tekun dalam ibadah pada Allah mendapatkan musibah. Jadi yuzkar dari بعض العابدات انها مصيبه في اصبعها في اصبعها. Disebutkan dari sebagian ahli ibadah, ya, ahli ibadah wanita, seorang wanita yang ahli ibadah, bahwasanya dia tertimpa musibah pada jemarinya, ya, pada jari jemarinya terkena musibah, apakah luka, apakah terkena pisau atau yang semisalnya, ya, pada jari jemarinya tersebut. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa hamilatillah. Ya, maka dia pun memuji Allah. Ala dzalik, atas hal tersebut. Ketika musibah menimpanya dia memuji Allah. Maka faqalu laha, orang-orang pun bertanya kepadanya, kepada wanita ini, heran kok kena musibah malah mengucapkan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, kaifa tahmadin Allah? Wal 'usbu qad asabahu ma asabah. Ya, bagaimana kau memuji Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal jari jemarimu ya terkena musibah. Ya, apakah luka, terpotong, ya, atau yang semisalnya. Maka dia pun mengatakan, "Inna halawata ajriha ansabni marata sabriha." Sebenarnya manisnya pahala musibah tersebut, ya, ini tentunya dia mengharapkan ajr yang lebih besar, lebih banyak daripada hanya sekedar musibah yang menimpa jari jemarinya. Nah, maka dia pun mengatakan bahwasanya manisnya pahala musibah yang menimpa dirinya itu membuat dia terlupakan, ya, pahitnya sabar dari musibah yang menimpanya. Ya, dia bersyukur kepada Allah. Jadi dia sampai pada tingkatan yang paling tertinggi dari empat keadaan yang telah kita sebutkan. Ya, jadi keadaan yang paling tinggi, ya, yang ada pada seorang ketika ditimpa musibah adalah asyukur. Yang kedua adalah ar-ridha. Yang ketiga adalah as-sabr. Yang paling rendah adalah as-sakhat, dan ini yang paling terjelek. Ya. Nah, hendaknya kita minimal, ya, minimalnya berada pada keadaan yang ketiga, yaitu bersabar. Kalau kita tidak mampu bersyukur, tidak mampu ridha, ya, terhadap ketentuan Allah, minimalnya kita bersabar. Jangan sampai kita tergolong orang yang murka, orang yang keempat. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ketika engkau murka, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadamu, marah kepadamu. Karena itu adalah suatu ketetapan yang di dalamnya terdapat hikmah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi segala sesuatu yang Allah tetapkan terdapat hikmah yang agung. Apakah kita mengetahui hikmahnya? Apakah kita tidak mengetahuinya? Ya, sama saja. Apakah kita tahu, kita mengetahui hikmah yang terkandung dari musibah yang menimpa diri kita, ataukah kita tidak mengetahuinya? Kita tetap beriman kepada Allah, bersabar terhadap musibah yang menimpa diri kita, ataupun kalau kita mampu untuk rela, dan seandainya kalau kita mampu bersyukur atas musibah tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah ta'ala pertemuan yang berikutnya kita akan sebutkan ayat-ayat yang berkenaan tentang as-sabr yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.